بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Aqidah Ahlus Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Muzani adalah salah satu murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita akan melanjutkan kajian sampai pada pernyataan dari Al-Imam Al-Muzani tentang mengqasar salat pada saat safar, dan juga ada kebolehan untuk berbuka tidak berpuasa di bulan Ramadan bagi yang musafir. Nah, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menyatakan wa iqsarus salati fil asfar, dan mengqasar salat dalam keadaan safar. Wal ikhtiyaru fihi bainas siyam wal iftar, dan pilihan bolehnya berpuasa atau berbuka dalam keadaan safar. Fil asfar, in syaa shoma wa in syaa aftar, jika dia mau dia boleh berpuasa, dan jika dia mau dia boleh tetap jika dia mau dia boleh berbuka tidak berpuasa. Jadi kalau keadaan seorang yang musafir. Nah, pada kajian ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani sunnahnya mengqasar salat ketika seorang sebagai musafir. Nah, mengqasar salat, mengqasar itu artinya salat yang 4 rakaat dilakukan 2 rakaat. Itu artinya mengqasar atau meringkas salat. Qasar hanya bisa dilakukan oleh musafir, oleh orang yang safar. Nah, disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan anna as-salata awwala ma furidat rak'ataini fa uqirrat salatu as-safar wa utimmat salatu al-hadr. Sesungguhnya salat pada awal permulaan diwajibkan adalah dua rakaat. Dilakukan dua rakaat, dua rakaat. Kemudian fa'uqirrat salatus safar, ditetapkan dua rakaat itu pada salat safar. Wa utimmat salatul hadar, dan disempurnakan, ditambah jumlah rakaatnya pada salat hadir, salat yang tidak safar. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, menunjukkan bahwa mengqasar salat pada saat sebagai musafir itu adalah sunnah, dan sebagian ulama mewajibkan. Nah, walaupun ada ulama juga yang menyatakan hukumnya adalah sunnah. Nah, namun secara asal seorang musafir ketika dia sholat, sholat wajib, dia sholat sendirian, atau dia sholat menjadi imam, hendaknya dia melakukan qasar. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan mungkin adalah berapa jarak seseorang dikatakan sebagai musafir? Berapa kilometer kalau di waktu kita saat ini? Nah, ada perbedaan pendapat para ulama tentang jarak-jarak safar. Ada sekian belas pendapat, bahkan lebih dari itu, yang disebutkan oleh Imam Syaukani di dalam Nailul Autar, di dalam kitab Nailul Autar. Banyak sekali perbedaan pendapat tentang berapa jarak seseorang terhitung musafir. Namun pendapat yang rajih insyaallah adalah pendapat jumhur ulama, ya. Pendapat jumhur ulama yang itu adalah pendapat dari sahabat Nabi Ibnu Abbas, sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa jarak safar minimal itu adalah 4 burut atau 4 barit atau sama dengan 16 farsakh. Nah, dalam 16 farsakh. Kita baca asar dari dua sahabat ini, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. An Atha bin Abi Rabah anna Abdullah bin Umar wa Abdullah bin Abbas kana yusalliyani rak'ataini wa yuftirani fi 4 burud fama fawqa dhalik. Dari Atha bin Abi Rabah bahwasanya Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas keduanya salat 2 rakaat, yang melakukan qasar di dalam salat, wa yuftirani, dan mereka berdua berbuka, tidak berpuasa pada bulan Ramadan, pada jarak 4 burut, 4 barit. Fama fauqa dhalik, dan yang lebih dari itu, 4 barit atau lebih. Nah, ucapan Atha bin Abi Rabah ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra dan dinyatakan sanadnya sahih oleh Syekh Al-Albani. Nah, jadi minimal itu adalah 4 barit atau 16 farsakh. 1 farsakh itu 3 mil. Ya. 1 mil itu sekitar 1,5 kilometer atau 1,6 kilometer sekitar itu. Nah, jadi kalau dibentuk dalam kilometer, dikonversikan dalam kilometer, kalau kata Syekh bin Baz rahimahullah itu adalah sekitar 80 kilometer. Minimal sekitar 80 kilometer. Nah, kita akan baca ucapan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika Atha bin Abi Rabah bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Atha dan Abdullah bin Abbas ini berada di Makkah. Berada di Makkah. Atha bertanya kepada Ibnu Abbas tentang kota-kota. Apakah kalau ke kota ini terhitung jarak safar? Kalau ke kota ini terhitung jarak safar atau tidak? Beliau bertanya beberapa kota dan dijawab oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. An Atha qala, dari Atha bin Abi Rabah, beliau berkata, Sa'altu Ibn Abbas, aku bertanya kepada Ibn Abbas, Taqsurus salata ila Arafah, apakah boleh saya mengqasar salat jika saya berangkat ke Arafah, dari Makkah ke Arafah? Itu jaraknya sekitar 18 km. Aqsurus salata ila Arafah, apakah boleh saya mengqasar salat kalau saya berangkat ke Arafah? Qala la, kata Ibn Abbas, jangan diqasar. Qultu ila Mina, kata apa lagi, bagaimana kalau saya berangkat ke Mina? Dari Makkah ke Mina itu sekitar 7,8 km. Ya. Qala la, kata Ibn Abbas, jangan diqasar. Walakin ila Jeddah wa ila Usfan wa ila Taif. Jangan mengqasar salat kalau ke kota-kota itu. Jangan mengqasar salat kalau dari Makkah ke Arafah yang cuma 18 kilo, jangan mengqasar salat kalau dari Makkah ke Mina yang cuma 7,8 kilo. Walakin ila Jeddah wa ila Usfan wa ila Taif. Tapi engkau boleh mengqasar salat kalau engkau pergi ke Jeddah, ya, atau ke Usfan atau ke Taif. Disebut tiga kota ini sebagai contoh bagi penduduk Makkah, mereka boleh mengqasar salat. Makkah ke Jeddah itu sekitar 81 km. Ya. Makkah ke Usfan itu sekitar 101 km. Makkah ke Taif itu sekitar 131 km. Nah, ucapan Abdullah bin Abbas ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq di dalam musannafnya, yang para perawinya adalah perawi Rijal Al-Bukhari dan Muslim. Nah, maka kalau pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, pendapat jumhur ulama dari kalangan empat madhab itu, mayoritas ulama berpendapat minimal adalah 16 farsakh. Kalau dikonversikan ke dalam kilometer, kata Syekh bin Baz, sekitar 80-an kilometer. Nah, itu dari sisi hitungan kilometer. Nah, pendapat ini insya Allah pendapat yang merupakan pendapat jumhur ulama, pendapat sahabat Abdullah bin Abbas, pendapat sahabat Abdullah bin Umar, dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Wallahu a'lam, adalah pendapat yang saya lihat sebagai pendapat yang rajih, ya, dari pendapat-pendapat ulama tersebut. Wallahu a'lam. Nah, kemudian ketika kita berangkat safar, sejak jarak berapakah kita boleh mengqasar? Sejak jarak berapakah kita boleh mengqasar? Nah, ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menunjukkan bahwa kalau sudah 3 mil atau 3 farsakh, seorang sudah boleh mengqasar salatnya. Nah, kalau dia sudah keluar, sudah sejarak 3 mil atau 3 farsakh, dia sudah boleh mengqasar salatnya. Jadi 3 mil atau 3 farsakh ini adalah keraguan dari perawi. Nah, kita baca hadis dalam riwayat Muslim, An Yahya bin Yazid Al-Hana'i qala. Dari Yahya bin Yazid Al-Hana'i, dia berkata, Sa'altu Anas bin Malik an qasri shalah. Aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang kapan bolehnya mengqasar salat. Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata thalathati amyal aw thalathati farasikh syakka Syu'bah shalla raka'atayn. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika keluar sejarak 3 mil atau 3 farsakh. 3 mil atau 3 farsakh ini keraguan dari seorang perawi yang bernama Syu'bah ulama hadis yang bernama Syu'bah yang merupakan salah satu perawi dari hadis tersebut. Syu'bah ragu apakah Anas mengatakan 3 mil atau 3 farsakh. Ketika Nabi keluar 3 mil atau 3 farsakh, beliau salat 2 rakaat. Dia salat 2 rakaat. Nah, anggap saja kita ambil jarak yang lebih jauh, 3 farsakh. Ya, 3 farsakh itu sama dengan 3 mil. Nah, berarti kalau 1 mil adalah 1,5 kilometer. Kalau 1 mil adalah 1,5 kilometer, maka jarak kilometernya adalah sekitar 13,5 kilometer. Kalau kita sudah berjalan sejarak sekitar 15 kilo, ya sekitar itu, kita sudah mulai bisa mengkosor sholat di tempat tersebut. Ya, karena kita sebenarnya masih mau melanjutkan perjalanan. Kita boleh mulai mengkosor itu ketika sejarak 3 mil atau 3 farsah. 3 mil atau 3 farsah dalam riwayat muslim ini ada keraguan dari perawi. Kita anggap 3 farsah saja. 3 farsah, kalau satu farsah adalah 3 mil dan 1 mil adalah 1,5 km, maka kira-kira jaraknya 13,5 km. Seorang sudah mulai boleh mengkosor sholat. Demikian juga seorang yang sudah pulang dari safar, tapi dia belum sampai ke tempatnya, belum sampai ke rumahnya, ya. Jarak antara tempat itu dengan rumahnya masih di atas 3 farsakh, maka seorang masih boleh mengkosor sholatnya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau berangkat ke Haji Wada, saat berada di Muzdalifah, saat berada di Dzulhulaifah atau Bir Ali, tempat miqatnya penduduk Madinah, beliau sudah mengqasar salat, padahal beliau belum jauh. Nah, itu sekitar 10 kilo ya, masih dari Madinah. Nah, atau kurang lebih sekitar itu, belasan kilo lah. Nah, antara Madinah, Masjid Nabawi dengan Dzulhulaifah. Itu masih sejarah ya 10 atau belasan kilo dari sana. Nah, beliau sudah mulai mengqasar salat. Nah, kemudian bagi seorang musafir, di bulan Ramadan dia boleh untuk tidak berpuasa. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Di dalam Quran disebutkan, barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka silakan boleh dia mengganti di hari yang lain. Dan pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, safar Nabi dan para sahabat ketika Ramadan, ada sahabat yang berpuasa, ada sahabat yang berbuka, tidak ada yang mencela satu sama lain. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya, beliau berkata, ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li 16 madat min Ramadan, faminna man shama wa minna man aftar, falam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir wa al-muftiru 'ala as-sha'im. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 16 Ramadan. Di antara kami ada yang berpuasa dan sebagian ada yang berbuka. Ada yang membatalkan puasanya. Tidaklah yang berpuasa mencela yang berbuka dan yang berbuka mencela yang berpuasa. Di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu juga dinyatakan semakna dengan itu, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minna as-sha'im wa minna al-muftir falam yakun ya'ibu ba'duna 'ala ba'din. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya, dia berkata, kami pernah keluar safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kami ada yang berpuasa dan ada juga yang berbuka, namun tidak ada yang mencela satu sama lain. Nah, maka bagi yang tetap berpuasa di saat safar, silakan. Dan bagi yang tidak berpuasa juga tidak mengapa, asalkan dia nanti mengganti di hari yang lain selama belum masuk Ramadan berikutnya. Maka kalau kita sekarang berada di bulan Sya'ban, bulan ini adalah kesempatan terakhir bagi kita untuk mengganti tanggungan puasa di bulan Ramadan yang lalu. Seandainya kita pernah tidak berpuasa di bulan Ramadan, pada Ramadan yang lalu karena sakit atau karena safar, maka segera diganti di bulan Sya'ban ini. Dan hukum puasa pengganti itu hukumnya hukum puasa wajib, ya. Tidak boleh dibatalkan di tengah-tengah. Tidak sama dengan puasa sunnah. Nah, kalau puasa sunnah, misalkan kita berpuasa Senin, hari Senin tadi misalkan, kemudian di tengah-tengah puasa ada undangan makan, kita bebas mau meneruskan puasa atau membatalkan, sama-sama boleh. Nah, tapi kalau kita berpuasa mengganti puasa Ramadan, ya, kita tidak boleh membatalkan di tengah-tengah. Kecuali karena uzur, karena sangat kesulitan. Nah, tapi secara asal hukumnya tidak boleh dibatalkan. Karena itu seperti puasa wajib. Dan niatnya juga harus dilakukan sebelum subuh. Nah, man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menginapkan niat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Kata para ulama, itu untuk puasa wajib. Nah, jadi kalau kita mengganti puasa Ramadan, itu statusnya puasa wajib. Niatnya harus sebelum subuh, dan ketika berjalan puasa tidak boleh dibatalkan. Nah, tidak sama dengan puasa sunnah. Oh iya. Ini yang terkait dengan pembahasan kita malam ini. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, manakah yang lebih utama bagi seorang yang berpuasa di bulan Ramadan dan dia safar? Apakah lebih utama dia berbuka atau terus berpuasa? Dilihat keadaannya, kalau dia dalam kondisi ringan, mudah, tidak berat, maka yang paling utama adalah tetap berpuasa. Nah, kenapa lebih utama berpuasa? Alasan pertama, karena pernah saat safar di bulan Ramadan, Nabi dan para sahabat ketika di bulan Ramadan seluruhnya tidak berpuasa kecuali hanya Nabi dan Abdullah bin Abi Rawahah. Di saat safar itu yang tetap berpuasa hanya dua orang, Nabi dan Abdullah bin Rawahah. Kata sebagian ulama, ini dalil yang menunjukkan bahwa Nabi mengambil keadaan yang paling utama. Nabi tetap memilih untuk berpuasa. Nah, alasan yang kedua, kenapa tetap berpuasa lebih utama, adalah karena dia berpuasa di bulan Ramadan, bulan yang lebih mulia untuk berpuasa dibandingkan bulan-bulan yang lain. Yang kalau dia ganti di hari yang lain, keutamaannya kalah dibandingkan dengan di bulan Ramadan. Apalagi bulan Ramadan adalah bulan yang bertabur berkah berdasarkan hadis Nabi, bulan yang di situ turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang tidak ada pada bulan yang lain. Nah, kalau dia tetap berpuasa karena dia ringan, mudah, tidak berat, maka itu lebih utama. Tetapi kalau dia dalam kondisi safar berat untuk berpuasa, maka sebaiknya dia berbuka, batalkan puasanya. Nah, kalau sampai dia pingsan untuk memaksakan diri, maka ini sudah memberat-beratkan. Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Nabi menyatakan, bukan termasuk kebaikan seseorang yang memaksa berpuasa di saat safar dalam kondisi dia berat. Nah, oh ya. Jadi itu penjelasan tentang qasar secara ringkas, qasar dan masalah berpuasa atau berbuka di saat safar. Nah, insya Allah sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu. Mungkin ada soalan, pertanyaan. Tafadhalu. Barakallahu fikum. Tafadhal, boleh ditulis ataupun boleh tanya langsung, insyaAllah. Naam. Tafadhal. Dua-duanya boleh. Ustaz, ana ingin tanya Ustaz. Nah, jika misalkan kita safar tapi kita ingin mengakhirkan solat qasar, tapi kemudian kita terlanjur sampai berdekatan dengan rumah kita, bagaimana Ustaz? Kurang daripada jarak mungkin 10 kilo, mungkin sudah dekat dengan masjid rumah kita, bolehkah kita qasar lagi ataupun kita harus sempurnakan? Nah, kalau demikian, insya Allah kita tetap sholat secara secara lengkap, secara sempurna, 4 rakaat jika itu 4 rakaat. Nah, sebentar teh, mungkin ada lagi yang lain bertanya. Nah, Ustaz, rasanya itu saja untuk malam ini, insyaAllah. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.